saja ke dadaku. Biar semua sedih yang ada di dalam hatimu curahkan semua. Kenangan indah bersama masih jelas tampak di wajahmu. Air yang membasah pipimu bagai menusuk dalam di hatiku. Asmara kadang hanya derita, berpisah bukan akhir rencana. Kenangan mungkin hanya goresan di dalam hati. Pejamkan kedua matamu, kalau nanti aku pergi darimu. Selama ini kita hanya menunda, hanya menunda perpisahan ini. Lepaskan genggaman semua air matamu, biar tak tersisa ketika ku tahu.